Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa kadzalika al-mubtadi'ah fadhalahumullah yaqtasamu al-qawla fi hamalati akhbari wa naqalati athari wa ruwati ahadithi al-muqtadin bihi al-muqtadin bi sunnatihi al-ma'rufin bi ashabil hadith sammahum ba'duhum hashwiyah wa ba'duhum musyabbihah wa ba'duhum nabitah wa ba'duhum nasibah wa ba'duhum jabriyah. Demikianlah mubtadi'ah qatalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka, ahlul bid'ah. Mereka membuat-buat julukan untuk para pengemban hadis-hadis Rasul, penukil asar-asar dan periwayat hadis yang senantiasa berkutuah menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengambil bimbingan sunnahnya yang ma'ruf dikenal dengan ashabul hadis. Sammahum ba'duhum haswiyah. Sebagian mereka ya disebut dengan haswiyah. Haswiyah yakni nisbat kepada al-haswu yang artinya adalah orang-orang rendahan. Mereka katakan ahlul hadis hanyalah orang-orang rendahan. Ghusa. Sedangkan tonggak-tonggak daripada umat ini, penegak-penegak umat ini adalah mereka. Mereka adalah tokoh. Mereka adalah imam. Ahlus sunnati, ahlul hadithi, ahlul mu'taqad as-sahih, ahlul manhaj as-salim, itu haswun. Haswiyah. Entah dari sisi mana mereka mengambil kalimat tersebut. Apakah mereka melencengkannya atau melesetkannya. Jadi dipelesetkan dari kalimat hasiyah. Karena memang ahlul hadis ya, mereka sangat gemar untuk membuat catatan-catatan pinggir. Catatan-catatan pinggir itu namanya hasiah. Kemudian karena kegemaran tersebut mereka disebut haswiyah. Ini diplesetkan haswiyah. Dan ini dulu yang disampaikan oleh sebagian daripada mudarrisin, mustafidin, masyayikh di Damaskus. Haswiyah nisbat kepada kebiasaan ahlul hadis yang senantiasa menulis hasiah-hasiah dalam kitab-kitab mereka. Wa ba'duhum musyabbihah. Sebagian lagi mereka menjuluki ahlul hadis dengan musyabbihah. Kenapa kok dijuluki musyabbihah? Musyabbihah artinya adalah yang menyerupa-nyerupakan. Apa yang diserupakan? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Loh kok bisa dikatakan demikian? Iya. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Apa saja yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka imani. Ya. Diyakini sebagai sifat Allah, tidak ditahrif, tidak disimpangkan maknanya, tidak dibuang maknanya, tidak ditakwil-takwilkan. Diyakini sesuai dengan dohirnya. Secara makna demikian, sesuai dengan dohirnya, secara makna. Makna yang terkandung diyakini demikian. Tidak secara kaifiat. Adapun kaifiat bagaimananya, maka ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ashabul hadis. Berbeda dengan kebiasaan ahlul ahwa'i wal bidah. Yang mereka suka mentakwil-takwilkan dan menyimpang-nyimpangkan makna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a rabbuka. Ja'a artinya adalah datang dalam bahasa Arab. Rabbuka yakni fa'ilnya, datang. Allah Subhanahu wa taala yang datang. Al-Sunnah menyatakan Allah datang. Kapan? Nanti di hari kiamat. Ja'a rabbuka wal malaikatu wal malaku shoffan shoff. Allah datang dan malaikat juga datang bershoff-shoff. Ini diyakini oleh ahlul hadis. Ja'a, ya ja'a artinya ja'a, maji, ma'ruf dalam bahasa Arab artinya datang. Maka diyakini sebagaimana maknanya datang. Lah terus bagaimana datangnya? Nah ini. Kita tidak membagaimanakannya karena memang kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimananya. Bagaimananya itu tentu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mirip sama sekali dengan kedatangan makhluk. Kalau dikatakan mirip dengan kedatangan makhluk atau diserupakan dengan kedatangan makhluk, ya makhluk itu macam-macam. Ya. Makhluk itu ada manusia, ada binatang, ada jin. Ya. Datangnya manusia dengan datangnya jin sudah beda. Datangnya binatang satu dengan yang lain beda. Harimau kalau datang bagaimana? Gajah bagaimana? Burung bagaimana? Kan beda-beda. Kok dikatakan menyerupakan dari sisi mana menyerupakan? Diserupakan kepada siapa? Kepada apa? Di saat Allah menyatakan ja'a rabbuka, dikatakan ja'a. Datang ya datang. Datang waktu. Apa datang itu artinya jelas. Tidak ada yang tersamarkan. Bagaimananya ini yang kita tidak ketahui. Maka kita katakan yaliqu bijalalihi wa 'azamati. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluk sama sekali. Nah, adapun ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka tidak bisa untuk memahami yang seperti itu. Dalam imit mereka, dalam benak mereka, kalau datang itu yang muncul begitu seperti manusia. Nah, karena bayangan yang seperti ini, dinafikan, dibuang. Bayangan mereka, Allah datang, datang. Berarti muncul begitu kan? Wah, ini sama dengan makhluk. Tidak bisa ini, tolak ini. Terus, karena kalau menolak ayat dan kafir kan, Tidak berani. Oh, maksudnya begini. Yang datang itu bukan Allah. Amr yang datang. Ja'a amru rabbi. Yang datang adalah perintahnya. Urusannya. Sehingga mereka mengingkari daripada kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Lantas berarti mereka tidak pernah menunggu Allah karena mereka memang tidak meyakini Allah akan datang. Nauzubillah, mengerikan ya. Konsekuensinya sangat mengerikan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ini juga sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Istawa itu artinya adalah ala wartafa. Ini berada di ketinggian. Di atas arsnya. Mereka tidak bisa untuk kemudian memahami hal tersebut. Yang mereka pahami istiwa, ya ini seperti istiwanya seorang raja pada singgasananya. Duduk begitu. Nah ini berarti menyerupai makhluk. Nah, kalau begitu, jangan diartikan istawa. Ya, istiwa itu kan sama seperti raja yang duduk pada sarir, singgasananya, pada arsnya. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari terserupakan dengan makhluk. Lantas, ya ditakwilkan. Istawa bimakna istaula. Artinya menguasai. Ini konsekuensinya berat. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Allah menceritakan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah itu tsummastawa 'alal 'ars. Ya. Kalau diartikan istaula, padahal tsumma itu memberikan makna tertib ma'al muhlah. Ya, artinya setelah ini kemudian melakukan ini dalam selang waktu. Berarti Allah menguasai 'ars itu dalam selang waktu. Setelah ini dicipta baru kemudian menguasai 'ars. Apakah mungkin seorang yang berakal bisa memahami demikian? Ya, apakah pantas seorang yang berakal kemudian menyatakan demikian? Maunya ingin mensucikan Allah, tetapi dengan konsekuensi itu dia justru merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan katsira. Kalau kemudian diartikan istaula, tsumma istawa, tsumma istaula, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menguasai akal. Sedangkan ars itu makhluk ciptaan Allah. Bagaimana kemudian baru dikuasai setelah menciptakan langit dan bumi? Ars sudah ada sebelum langit dan bumi. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, mereka menyatakan istawa bimana istawa. Alawa, sa'ada, wartafa'a. Itu arti daripada istawa secara bahasa. Maka dimaknai sesuai dengan makna secara bahasa. Maknanya ditetapkan, tetapi kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang sunnah. Bagaimananya? Karena tidak ada seorang pun dari kita yang pernah melihat Allah, ya tidak tahu bagaimananya. Ya. Tidak tahu bagaimananya, tetapi karena itu adalah sesuatu yang diberitakan oleh Allah, wajib untuk diimani. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'ars. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada 500 tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rahmah baginya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Wazir dalam kitab Itharul Haq 'alal Khalq. Mereka mentakwilkan rahmah itu maknanya adalah iradatul khair, iradatul in'am. Iradatul ihsan ditakwilkan dari kandungan yang semestinya. Kalau rahmah Allah kok berkasih sayang, berarti sama seperti makhluk kasih sayang. Nah, ini kembali lagi. Jadi tidaklah mereka terjatuh ke dalam tahrif, ya, ke dalam penyimpangan, melainkan mereka memang pertama kali terjatuh dalam tamtsil terlebih dahulu, tasbih. Jadi yang terjatuh ke dalam tasbih itu mereka. Mereka terjatuh dalam menserupakan Allah dengan makhluk, baru setelah itu kemudian mentahrifnya. ya, menyimpangkan maknanya. Seandainya mereka tidak terjatuh dalam tasbih dan tamsil terlebih dahulu, misalnya mereka akan selamat, ya, menetapkan sebagaimana mestinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmah laisat ka rahmatil makhluk. Kan gampang. Rahmah allati taliqu bi jalali wa 'azamati. Rahmat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Karena mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk berpikir sampai ke situ, mereka mengambil jalan pintas untuk kemudian mentakwilkan. Rahmah maksudnya adalah iradatul khair. Demikian pula, karena mereka ingin supaya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak boleh berada di satu tempat, menempati ruang atau menempati tempat. Lantas bagaimana? Ada yang mengatakan di antara mereka, Allahu fi kulli makan. Allah itu di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Ya, akal mereka ini tidak mampu menjangkau kalau Allah di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala juga berada di tempat-tempat kotor, najis dan sebagainya. Tidak mampu untuk mereka cerna sampai sejauh itu. Ucapan tersebut konsekuensinya demikian. Kalau mereka mengatakan Allahu fi kulli makan, berarti Allah berada di tempat-tempat yang menjijikkan sekalipun. Karena fi kulli makan, ya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabir. Sedangkan kalau secara fitrah manusia akan senantiasa dalam fitrahnya kalau belum berubah, ya. Akan senantiasa fitrah manusia dalam hatinya meyakini bahwa Allah ada di atas arsnya, di atas langit sana. Di atas seluruh daripada makhluk-makhluknya. Allahu Akbar min kulli syai. Maha besar dari segala sesuatunya. Ya. Dilihat oleh penduduk surga. Dari 100 tingkatan surga itu. Tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala dengan segala sisinya. Karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak sanggup untuk bisa dicapai oleh penglihatan. Ya. Karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tudrikul absar menunjukkan Allah itu dilihat, cuman tidak bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna keseluruhan daripada wajah Allah karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ahlul jannah melihat dari kedudukan mereka di surga, dari tempatnya tanpa berdesak-desakan padahal itu ada 100 peringkat, 100 derajat. Sedangkan masing-masing dari satu derajat ke derajat yang lain ada 100 tahun perjalanan. Mereka tidak bisa dibayangkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kemudian dikatakan Allah fi kulli makan? Ada pula yang lebih ekstrim menyatakan Allah la fauq wala taht wala yamin wala yasar. Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus ning ndi? Allah, ya. Berarti orang yang seperti ini ya Abudul Adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Kalau seseorang disuruh untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak ada itu definisinya apa? Ya tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di samping, tidak di belakang. Kan begitu. Itu sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau mereka mengatakan Allah adalah la fauq wala taht wala yamin wala yasar. Terus neng di. Mereka beribadah kepada siapa? Dan kepada apa? Berarti mereka beribadah kepada sesuatu yang ma'dum. Na'udzubillah. Konsekuensi-konsekuensi ini mereka tidak mampu untuk memikirkannya. Ikhwan fitna azzakumullah. Dan karena ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadis menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'ars, mereka katakan ahlu sunnah wal jamaah itu musyabbihah mujassimah. Na'udzubillah. Wa ba'duhum nabitah, ada lagi kelompok yang lain mengatakan bahwa ahlu sunnah itu nabitah. Nabitah itu artinya adalah kelompok yang baru saja muncul. Sedangkan mereka ahlul bidah wa ahlul ahwa itu merupakan aslul Islam, zu'ama'ul Islam, para tokoh-tokoh Islam, ya, yang sudah semenjak dahulu. Jadi akidah ahli sunnah dianggap baru. Akidah daripada ahlul hadis ini yang ditulis oleh Abu Uthman As-Sabuni dari semenjak tahun yang lampau sekali sudah. Mungkin ada sekitar ya, ratusan tahun jelas yang telah lewat. Salah satu imam dari a'immah madhab syafi'iyah. Imam besar dari madhab syafi'iyah. Dan imam syafi'i rahimahullah juga imam ahlu sunnah dalam masalah asma wa sifat. Yang mereka ini juga hanya sekedar mengumpulkan dan mengikuti generasi pendahulunya. Para sahabat. Apa yang tertulis di sini dan dituangkan oleh Abu Uthman As-Sabuni di sini rahimahullah. Ini hanya sekedar mengumpulkan dan menukil apa yang menjadi keyakinan pendahulu-pendahulunya. Kok kemudian dikatakan nabi tah? Keyakinan-keyakinan yang kita sekarang pelajari di sini itu merupakan keyakinan salafun salih. Dikatakan sebagai nabi tah. Wa ba'duhum nasibah. Ada lagi yang menuduh ahlus sunnah itu nasibah. Yang menuduh ahlus sunnah nasibah adalah rafidhah. Orang-orang rafidhah. Nasibah artinya yang menancapkan, yang memancangkan, yakni memancangkan adawah li ahlil bait. Itu maknanya. Ya, yang memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Nah, ini kalimat diletakkan oleh Rafidah untuk menyerang Ahlus Sunnah. Kelompok yang membenci Ahlul Bait itu ada memang, ya, ada. Pernah ada sebagaimana musabbihah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya Abdullah kayadi misalnya. Wajhullah kawajhi misalnya, ada memang. Itu kelompok sesat memang iya, tetapi mereka meletakkan musabbihah untuk mengecap Ahlus Sunnah. Mereka menyatakan nasibah untuk mengecap Ahlus Sunnah. Pokoknya setiap kelompok sesat semuanya dijadikan label untuk ahlu sunnah. Ahlul haq. Ahlul hadis. Sebagaimana nasibah ada. Kelompok yang namanya nasibah. Orang-orang yang membenci dan dengki terhadap ahlul bait Rasulullah SAW. Dan itu pun tidak lepas dari sebab orang-orang syiah rafidhah yang begitu hulu dan berlebihan di dalam menempatkan ahlul bait Rasulullah SAW. Melebihi daripada kedudukan mereka. Yang hal itu bukan justru memuliakan mereka, tetapi justru menyebabkan manusia meninggalkan, lari. Kenapa? Ya tidak mungkin kemudian dikatakan misalnya Ali bin Abi Thalib itu adalah Rabbuna misalnya. Ya. Syiah Rafidhah yang pertama-tama dahulu sampai pada ekstrimnya itu sampai sedemikian rupa. Anta Rabbuna. Engkau adalah Rabb kami. Ali bin Abi Thalib sampai murka marah. Kemudian Allah Ali bin Abi Thalib kemudian menyalakan api. Membuat parit begitu. Kemudian parit di dasarnya ada api. Bagi yang mengatakan saya adalah Tuhannya masuk ke dalam parit itu. Mereka tambah yakin. Ya. Bukan takut, bukan insaf, bukan sadar. Malah tambah yakin nyemplung situ. Hulunya mereka. Ekstrimnya mereka. Ali mengatakan. Lama ra'aitul amro amran mungkaro. Ajattu nari wa da'autu kumburo. Saat aku melihat perkaranya begitu sudah sangat mungkar sampai titik yang sangat nadir seperti ini, aku nyalakan apiku, kemudian aku suruh Kumburo. Kumburo adalah nama salah seorang ya hamba sahaya milik Ali bin Abi Thalib untuk kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam parit tersebut. Justru ekstrim yang berlebihan seperti itu membuat citra Ahlul Bait tercoreng. Sedangkan Ahlul Bait sendiri, para imam dari Ahlul Bait berlepas diri dari kesesatan-kesesatan Syiah Rafidhah. Wallahu musta'an. Dan kecintaan kepada Ahlul Bait, kecintaan yang semestinya dan sejatinya, dan itu yang dituntut oleh agama, dan itu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang ditunjukkan oleh ahlul hadis, ahlu sunnati wal jamaah. Kecintaan yang dibimbing oleh syariat. Kecintaan kepada mereka dengan yang sepatutnya. Dan memang harus. Itu adalah ibadah yang besar, cinta kepada Ahlul Bait. Karena adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ghadirhum dalam hadis Zaid bin Thabit. Rasulullah SAW mewasiatkan yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Kemudian yang kedua adalah wa ahlu baiti, wa ahlu baiti, wa ahlu baiti. Sahih riwayatnya. Dan memang itu merupakan hak daripada Ahlul Bait. Tetapi harus didudukkan sesuai dengan yang sepantasnya, yang semestinya. Sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Maka kecintaan kepada mereka yang paling hakiki dan yang paling tepat adalah apa yang ditunjukkan oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah. Bukan kecintaan Rafidhah. Kecintaan Rafidhah yang hulu, yang berlebihan justru membuat manusia lari dari Ahlul Bait. Ya. Karena mereka membuat-buat berbagai macam kedustaan-kedustaan atas nama Ahlul Bait. Mereka menisbatkan ucapan-ucapan kepada sebagian imam-imam Ahlul Bait. Mereka mengatakan sebagian daripada imam Ahlul Bait itu mengatakan Al-jannatulana wan-nar bi-aidina. Surga itu milik kami dan neraka itu di bawah tangan kami. Berada di telapak tangan kami. Ini semua adalah akadzib, iftira'at. Kedustaan-kedustaan yang diatasnamakan kepada Ahlul Bait dan dinisbatkan kepada mereka. Kalau kemudian ada seorang Sunni, Ahlu Sunnah, yang mengingkari berbagai macam perkara-perkara, kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait tersebut, kemudian mengatakan saya mencintai Ahlul Bait sebagaimana kedudukan mereka yang Allah dudukkan di dalam Islam. Saya mencintai mereka sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Tidak sebagaimana apa yang kalian sebutkan dengan berbagai macam turuhat, berbagai macam iftira'at, akadzib dan kedustaan. Maka dia dengan serta-merta akan mengatakan kamu nasibi. Pengikut nasibah. Firqah nasibah, pembenci dan pencela Ahlul Bait. Seseorang walaupun mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi juga mencintai Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan katakan nasibi. Ya. Karena menjadi rukun dalam rukun-rukun mereka orang-orang Rafidhah adalah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Demikian pula Ummahatul Mukminin dan hampir seluruh daripada para sahabat. Kecuali segelintir daripada sahabat yang mereka anggap mungkin sesuai dengan selera mereka. Wallahul musta'an. Wa ba'duhum yaqul wa ba'duhum jabriyah, dan sebagian mereka mengatakan jabriyah. Menuduh ataupun memberikan julukan Ahlu Sunnah atau Ahlul Hadis dengan jabriyah. Ya beda. Baina sama'i wal aut antara Ahlu Sunnah dengan Jabriyah. Ahlu Sunnah menyatakan hamba itu dia melakukan perbuatannya. Melakukan perbuatan dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya. Kalau dia melakukan kebaikan ataupun kejelekan, maka itu dia lakukan dengan kesadarannya, dengan pilihannya. Maka perbuatan itu dinisbatkan kepadanya. Karena dia yang melakukannya dengan ikhtiar, dengan kesadaran, dan dengan pilihan dia. Yang dengan itu dia berhak mendapatkan pahala atau dosa, hukuman. Dalam keadaan tidaklah semuanya itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Karena pada asalnya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Si hamba diberi pilihan. Siapa yang kemudian mencipta adanya pilihan pada si hamba? Allah. Si hamba diberi apa? Si hamba melakukan dengan kekuatan dia. Siapa yang memberi kekuatan? Allah juga. Maka segala sesuatu tidak akan pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pilihan. Allah mencipta al-ikhtiar. Allah mencipta al-qasd wa niyyah wal iradah pada si hamba. Niatan semua kehendak si hamba, Allah yang menciptakannya. Si hamba melakukan perbuatannya berdasarkan pilihan dia, ikhtiar dia dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya. Si hamba kemudian melakukan ya apa yang menjadi pilihan tersebut. Di saat dia melakukan, dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa melakukan kecuali Allah berikan kekuatan itu. Iya kan? Berarti siapa yang menciptakan perbuatan dia? Allah. Tapi siapa yang melakukan? Hamba. Kan begitu. Ini inda ahli sunnah. Tapi ini tidak bisa dipahami lah. Sulit sekali memahami seperti ini. Ya. Sulit sekali memahami seperti ini. Gimana cara memahaminya? Ya kan? Buhraruh. Kamu dengar. Nah ini Jabriyah dengan gampangnya mengatakan. Ya, semuanya itu dari Allah. Kita tuh tidak punya kehendak, tidak punya iroda, tidak punya kemauan. Semuanya datanya dari Allah. Kita melakukan segala sesuatu ini sudah diprogram sama Allah. Ya. Tidak bisa sedikit pun kita keluar daripada apa yang telah diprogramkan Allah. Kita ini majbur. Ya. Ya, kita ini majbur, tidak ada daya dan kekuatan sama sekali dari kita. Tidak ada niat, tidak ada iradah sama sekali dari kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka kita tidak memiliki sedikit pun kehendak, tidak memiliki sedikit pun kuasa. Ini Jabriyah. Kebalikannya adalah Mu'tazilah atau Qadariyah yang mengingkari takdir. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan perkara-perkara itu semua. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Untuk siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah. Jadi dinisbatkan kehendak itu kepada si hamba. Tetapi Allah menyatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali jika Allah juga berkehendak. Artinya di saat ada kehendak dari hamba, tetapi Allah tidak menghendaki, hamba ini tidak akan bisa menjalankan kehendaknya. Ya kan? Hamba tidak akan bisa menjalankan kehendaknya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Artinya di saat seorang hamba itu berkehendak, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendaknya kepada si hamba, ini namanya taufik. Keserasian dan kecocokan antara kehendak Allah dengan kehendak namanya taufik. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Karena kita menginginkan kebaikan tidak akan bisa kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kita mau melakukan kebaikan apa saja dituntut untuk mengucapkan insyaallah. Illa ayyasha Allah. Tidak akan bisa, kita tidak mampu kecuali jika Allah menghendaki. Demikian. Sehingga segala sesuatu tetap kembalinya kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi apakah hamba itu memiliki kehendak? Iya. Ini yang diingkari oleh Jabriyah. Hamba tidak memiliki kehendak. Kita katakan hamba memiliki kehendak. Dan dengan kehendak itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab nanti di akhirat. Dia punya kehendak. Dan dia tidak bisa untuk lepas daripada perasaan bahwa dia memang memiliki kehendak. Hatta binatang dia mengetahui sesuatu yang apa istilahnya ya terjadi dengan tanpa kehendak, ya majbur dengan sesuatu yang ada padanya kehendak. Kalau misalnya seseorang melempar anjing, dibandem anjing ini, ya, kirain, bandem, cetok. Kira-kira si anjing itu dia akan marah sama batu yang antum lempar itu kemudian dijegok-jegok dan digigit batunya atau dikejar antumnya? Kira-kira mana yang terjadi? Antum yang dikejar sama anjing ataukah anjingnya kemudian marah sama batunya? Batu majbur dia, iya kan? Dia tidak punya iroda. Nah, orang yang lempar inilah yang berkehendak. Sehingga sampai pun binatang dia mengetahui, ya, bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi ikhtiar dengan sesuatu yang majbur. Kita merasakan kita mau duduk, mau berdiri, mau berjalan, mau minum, mau makan, mau diam. Kita tergantung dengan kita. Kita merasakan, ya. Seorang yang masih normal, apaan, ya, masih punya nalar, punya otak, punya akal, dia akan berpikir bahwa kita mukhtar, memiliki ikhtiar, memiliki kehendak, bukan majbur. Bukan seperti batu yang dilempar ke sana, dilempar ke sini. Iya kan? Kita punya ikhtiar, kita punya kehendak. Ya. Kalau majbur itu kita mau bicara tapi tidak bisa karena Allah tidak mengundang kita bicara, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau terjadi yang seperti itu, marfu'ul kolam. Ya, seandainya terjadi seperti itu, seorang terkena lumpuh, misalnya nggak bisa berbuat apa-apa, gugur sekian banyak kewajiban pada dia, Allah tidak menuntutnya. Kenapa? Karena majbur dalam hal itu. Dia tidak lagi memiliki kemampuan. Dia tidak bisa berbuat. Dan karenanya orang tidur, orang lupa, ya, orang terpaksa itu tidak dianggap dosa di dalam syariat. Karena dia kondisinya adalah majbur. Ya. Mana tuh taklif, tempat bergantungnya taklif itu adalah al-ikhtiar, kesadaran seseorang. Bahkan al-bulu, anak kecil pun belum memiliki berbagai macam tuntutan-tuntutan kewajiban. Belum tertuntut dengan berbagai macam kewajiban. Nah, ini yang tidak difahami oleh Jabriyah dan tidak difahami pula oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Wallahul musta'an wa ilaihi tuqlan wa nasallallahu salama wa afiyah wa nasafi ilaha wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbiyal 'azzi 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.